Dede. Indonesia, kita goyang sama-sama di sini bareng You Can Dede. So welcome. Halo Ibu. Ya buat yang suka lagu ini kita nyanyi sama-sama ya. terima kasih abang-abangku yang di depan.